ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب masih dalam penjelasan daripada Syekh Al-Syekh terkait dengan sunnah jahiliyah, dan bahwasannya al-jahiliyah ada dua macam, al-jahiliyatul mutraqah dan al-jahiliyatul muqayyadah. Dan al-jahiliyatul muqayyadah ada tiga macam, disebutkan oleh Syekh. Al-muqayyadah di sini muqayyadah bin nisbah li zaman, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muqayyadah bin nisbah lil makan. Jahiliyah pada zaman tertentu, jahiliyah di tempat tertentu, terjadi di waktu tertentu pada masa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi di tempat tertentu hatta sekarang, ya. Terjadi jahiliyah di negeri-negeri tertentu, tempat-tempat tertentu. Tetapi tidak di setiap tempat setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dan ini yang akan kita baca. Al-qismu tsalits al-jahiliyatul muqayyadah fi syakhsin duna syakhsin. Jahiliyah yang dikait dengan orang per orang, ada pada diri seseorang, tidak pada diri orang lain. Wahada kathir, dan ini banyak. Faqad yakunu hunaka jama'ah minan nas al-kul muslim, lakin hadha fihi ba'du khisalil jahiliyah. Terkadang ada di sana sekelompok manusia, semuanya muslimin, hanya saja pada sebagian mereka terdapat beberapa perangai-perangai jahiliyah. Wal akhar laisa fihi min al-jahiliyah syai. Adapun pada orang yang lain tidak terdapat padanya jahiliyah sama sekali. Ini kaitannya mubtagin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang-orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Dan bahwasanya jahiliyah mutlaqah ini sudah tidak ada secara umum, ya, secara umum jahiliyah itu tidak ada. Masanya adalah masa jahiliyah, itu hanya ada pada masa sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka memungkinkan ada di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Di satu orang, tidak pada orang yang lain. Wa hadza kama rawal al-Bukhari matalan fi sahihih, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, anna rajulan minas sahaba radhiyallahu taala anhu ayyara rajulan aswadan bi ummih, bahwa seseorang dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu mencela orang lain yang berkulit hitam, mencela ibunya. Faqala lahu, sahabat tersebut mengatakan kepada lelaki yang lain tadi dengan ucapan, ya bena sauda, wahai putra wanita yang hitam. Dan tentunya kalimat ibnu sauda, sauda itu artinya wanita yang hitam, ini merupakan celaan terhadap ibunya. Dan perangnya seperti ini biasa pada masa jahiliyah, Dan ungkapan-ungkapan yang semakna dengan ini, meskipun tidak mesti sama, semakna dengan ini, banyak terjadi pada kaum muslimin. Menyebut dengan sebutan-sebutan pelecehan terhadap profesi orang tua seseorang, atau terhadap fisik seseorang, orang tua. Wahai anak si pincang. Tidak boleh seperti ini. Ini merupakan perang jahiliyah. Farofa dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si laki-laki tadi yang dikatakan sebagai ibnu sauda mengangkat permasalahan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukannya. Faqala lahu alaihi salatu wasallam, lantas Rasul pun menegur lelaki yang tadi mencela saudaranya dengan kalimat tersebut. Ayar tahu bi ummi, apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya dirimu ini seorang yang masih ada perangai-perangai jahiliyah. Keras Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat. Di dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan siapa nama sahabat tadi. Wa fi kharijis sahih fi ba'di turuqil hadits, dan tidak di luar daripada sahih, kitab sahih, yakni di riwayat lain selain riwayat Bukhari, selain daripada kitab Sahih Bukhari, pada sebagian jalan hadits, anna dzalika rajul kana Abu Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa laki-laki tadi adalah Abu Dzar yang mencela sahabat yang lain tadi adalah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah itu betul-betul menghunjam nasihat Rasulullah SAW pada diri Abu Dzar, sangat-sangat menghunjam, betul-betul menjaga lisannya, tidak kemudian melepas bebaskan ucapannya terkait sesama muslimin, bahkan terhadap budaknya beliau. Budak yang beliau beli itu beliau perlakukan seperti bukan seorang budak tetapi seperti temannya, bahkan melebihi daripada itu karena beliau harus memenuhi seluruh daripada kebutuhan-kebutuhannya, makan dan minumnya, pakaiannya dan sebagainya. Apa yang dipakai oleh budaknya sama dengan apa yang dia pakai, apa yang dimakan oleh budaknya sama dengan apa yang dia makan, tempat tinggal budaknya sama dengan tempat tinggal yang dia pakai. Ini Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu innaka mru'un fika jahiliyah yadullu ala annal mar'a al-muslima qad yakunu fihi ba'du khisalil iman wa ba'du syu'abil jahiliyah. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu terdapat sebagian perangai jahiliyah, ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim terkadang pada dirinya terdapat beberapa perangai-perangai iman dan beberapa cabang-cabang jahiliyah pada satu orang. Wa nadzalika la yastamiu aw yartafi mutlaqan, dan bahwasannya hal tersebut pada diri seorang muslim tidak mungkin terkumpul semuanya atau terangkat semuanya. Pada diri seorang muslim tidak mungkin terkumpul semua perangai jahiliyah. Ini bukan muslim kalau seperti ini. Atau terangkat semuanya. Tidak ada padanya perangai-perangai jahiliyah. Ini kata Syekh, la yastami aw yartafi mutlaqan. Artinya sebagian orang ada perangai-perangai jahiliyah pada dirinya. Ya, karena dia masih manusia. Tidak maksum dari dosa. Di saat dia melakukan dosa itu adalah perangai jahiliyah. Maka pada diri-diri kita sesuai dengan kadar pelanggaran yang kita lakukan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, sesuai dengan kadar itu pula jahiliyah yang ada pada diri kita. Bal yajtami'u fi syakhsil mu'ayyan hadha wa hadha, bahkan terkumpul pada satu orang tertentu ini dan ini, yakni perangi iman dan perangi jahiliyah. Kama yajtami'u fihi syu'abul iman wa syu'abil ma'asyiah, sebagaimana terkumpul pada diri seseorang cabang-cabang keimanan, keimanan dan cabang-cabang kemaksiatan. Jadi seorang muslim mukmin, seorang bermanhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang yang maksum yang kemudian tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada yang seperti itu. Tetap dia adalah seorang yang manusia biasa, terkadang berbuat salah, berbuat dosa. Hanya manhajnya yang lurus akan membawa dia kepada taubat, kepada rujuk, inabah ilallah, ya. Dan manhaj yang lurus tersebut, dengan itu dia menyadari dosa-dosanya, kekurangan-kekurangannya, maksiat yang dia lakukan. Berbeda halnya dengan orang yang memang manhajnya rusak, melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan menganggapnya sebagai kebaikan. Seperti Syiah misalnya, zina dikatakan sebagai ibadah, ya, koin mut'ah misalnya. Kekufuran mencela dan mencaci maki para sahabat, bahkan ummahatul mukminin, dijadikan sebagai rukun dalam agama mereka. Mengkultuskan, mendewa-dewakan, bahkan mempertuhankan Ali bin Abi Thalib, dan mendewa-dewakan, bahkan mempertuhankan daripada tokoh-tokoh Isna Asyariyah, Imamiyah. Na'udzubillah. Rusak fitrahnya, rusak agamanya. Demikian pula kerusakan pada Khawarij misalnya, pelaku dosa besar dikafirkan, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mu'tazilah juga demikian. Manzilah bainal manzilatain. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, di saat dia berbuat dosa, dia rujuk dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengakui bahwasanya apa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa dan penyimpangan, sehingga dia pun mudah untuk menerima kebenaran dan mudah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Au yajtami fihi iman wa bid'ah, au yajtami fihi islam wa jahiliyah wa hakadha, atau terkumpul pada diri seseorang keimanan dan kebid'ahan. Ini belum dikeluarkan dari keislaman, tergantung kebid'ahannya. Terkumpul padanya keislaman dan jahiliyah dan seterusnya. Misal maqatarawna min anna ba'dul ashkhas yakunu indahu ba'du khisal al jahiliyah. Contoh apa yang terkadang engkau melihatnya, bahwasanya sebagian orang ada pada dirinya sebagian perangai-perangai jahiliyah. Semisal apa? Al-fakhr al-madhmum alladhi lam ya'dhan bihi syar. Berbangga-bangga, berbangga-bangga dengan keturunannya, atau berbangga-bangga dengan kedudukannya, berbangga-bangga dengan kepintarannya, berbangga dengan keberhasilannya, berbangga yang tercela, berbangga yang tidak diizinkan oleh syariat. Ini kalau berbangga dengan kehebatannya dalam masalah mengumpulkan harta, ini merupakan perangainya korun. Berbangga dengan hal tersebut. Sukses usahanya mengatakan bahwasanya ini karena saya memang mempelajari daripada ilmu-ilmu ekonomi. Saya kan sarjana ekonomi. Wajar kalau saya sukses karena ini adalah kemampuan saya. Ya. Inna ma utitu 'an 'ilmin 'indi. Itu semua aku dapatkan karena ilmu yang ada pada diriku. Ini ucapan korup. Tidak mengembalikan kepada Allah Azza wa Jal, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, tetapi berbangga diri. Maka yang seperti ini al-fakhr al-madhmum. Wa mithl at-ta'addi. Misal ta'addi. Membuat kedzaliman terhadap orang lain. Baik dari sisi kehormatannya ataupun pada hartanya. Ya tidak. Ini juga merupakan amalan jahiliyah. Di mana pada masa jahiliyah siapa yang kuat dia yang menang. Yang kuat menindas yang lemah. Merampas hak saudaranya. Wa mithl ta'dhim kana 'alaihil aba wal ajdad bighairi haqqin. Dan semisal mengagung-agungkan apa yang telah diraih oleh bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya, yakni moyangnya, dia besar-besarkan. Ini juga merupakan perkara yang tercela, amaliyah jahiliyah. Wa misal al-intikha bil batil. Intikha ini sama dengan berbangga. Berbangga dengan cara yang batil. Wa misal at-taqlid al-madhmum. Contoh yang lain juga taklid yang tercela. Taklid buta. Ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang merusak. Kerusakan-kerusakan yang ada pada masa jahiliyah di antara yang paling besarnya adalah disebabkan karena taklid buta terhadap nenek moyangnya. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana 'ala umma wa inna 'ala atharihim muhtadun. Kami dapati bapak-bapak kami berada dalam satu keyakinan, satu agama. Dan kami ya sekedar mengikuti saja apa yang mereka berada di atasnya. Dengan itu kami mendapatkan hidayah. Ini yang disebut dengan taklid. Dengan bahasa melestarikan peninggalan leluhur. Menghidupkan kembali perkara-perkara kesyirikan adat istiadat, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam. Wa nahu dzalika min af'al ahli jahiliyah. Dan yang semisalnya daripada perbuatan-perbuatan ahlul jahiliyah. Alladzina kanat simatuhum at-ta'assub al-madhmum. Di mana mereka ini dahulu simah mereka, yakni menjadi ciri khasnya mereka adalah at-ta'assub al-madhmum. Asobiah, kesukuan yang tercela. Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang cerai-berai dalam beragama sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Itu merupakan ciri khasnya mereka. Mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong, bersuku-suku, berkobilah-kobilah. Masing-masing kobilah membanggakan ada pada kobilahnya. Apa yang bisa dibanggakan itu yang mereka angkat untuk membesarkan nama kobilahnya. Mereka tidak berada dalam satu kepemimpinan, tetapi mereka berada dalam cengkeraman pemimpin-pemimpin kobilah yang ada, suku-suku yang ada, ya, kepala-kepala suku. Sehingga orang yang mati dalam keadaan dia tidak berbaiat oleh apa kepada seorang pemimpin dikatakan oleh Rasul mata mitatan jahiliyah. Dia matinya itu seperti kematian ala jahiliyah. Tidak di bawah satu panji bendera kepemimpinan. Dan berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya masing-masing. Bahkan Rasul menyatakan barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin walaupun satu jengkal, maka kematian dia itu ala jahiliyah. Keluar di sini tidak mesti memberontak. Ataupun memberontak di sini tidak mesti dengan senjata, dengan ucapan, ya, provokasi-provokasi. Ini juga termasuk dalam hal-hal tersebut dan ini masuk dalam jahiliyah seperti ini. Orang-orang yang seperti ini kalau meninggal dunia dikhawatirkan masuk dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau masuk dalam ancaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata mitatan jahiliyah. Dan mata mitatan jahiliyah bukan artinya kafir ya. Mata mitatan jahiliyah artinya adalah matinya itu seperti kematian ala jahiliyah. Tidak di bawah satu bendera. Tep. Alladzina kana simatuhum at-ta'assub al-madzmum wa at-taqlid wa an-nukhuwah bighairi haqqin. Di mana mereka ini simahnya yang menjadi ciri khas mereka adalah at-ta'assub, ya, kesukuan, kegolongan dan taklid. Pengkultus individuan, taklid buta dan berbangga dengan cara yang tidak hak. Bihadza qad yakunu al-jahl fi muslim qad yastami' fi muslim islam wa ma'siyah. Dengan ini memungkinkan untuk pada seorang muslim terdapat jahiliyah, terkumpul pada diri seorang muslim keislaman dan kemaksiatan, iman wa bid'ah, keimanan dan kebid'ahan memungkinkan terjadi. Qad yastami' fil mu'min kadza wa kadza, terkadang terkumpul ini dan ini. Lakin bisab Allah tabluk al-ma'siyah wal bid'ah ila syai kufri, tapi dengan syarat, ya, kemaksiatan dan kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak sampai pada kekufuran. Wa hadhihi kulluha min khisalil jahiliyah, dan ini semua merupakan khisal jahiliyah. Seluruh daripada kemaksiatan sekecil apapun itu adalah khisal jahiliyah. Itu adalah khisal jahiliyah. Sehingga mungkin dalam artian seorang muslim tetapi dia ada padanya perangai jahiliyah. Ini bukan kemudian mengkafirkan kalimat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat beliau bahkan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, "Innaka mar'un fika jahiliyah." Engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu karakter perangai jahiliyah. Idza tabayyan hadza fa jahiliyatu tahtaha mabahith katsirah wa tafsilat. Dan jika telah jelas ini, maka perkara jahiliyah di bawahnya itu banyak sekali pembahasan-pembahasan dan rincian-rincian. Wa muradul musannif rahimahullahu taala bi iradi hadzal hadits huwa hadzal jumlah. mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Dan yang diinginkan oleh penulis di sini rahimahullah dengan memasukkan hadis ini, ya, abghadur rijal atau abghadun nas 'ala Allah salasah. Yang pertama adalah mulhidun fil haram wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah wa mutalib dami mri'in muslim bi ghairi haqqin li yuhariqa dama. Ini yang diinginkan adalah yang kedua, ya. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Mencari dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah, menghidupkan kembali sunnah jahiliyah. Kalau ini perkara dicela di dalam Islam, menunjukkan wajib masuk ke dalam Islam secara apa? Secara menyeluruh, keseluruhannya. Wa hadza fi akbaru tahdzir min an yad'a ahadun ila syai' min sani' ahli jahiliyah. Dan ini, kalimat ini terdapat padanya akbar tahdzir. Ini peringatan yang paling besar dari seseorang mengajak kepada sesuatu daripada perangai-perangai ahlul jahiliyah. Wa sunanihim, dan sunnah mereka, perbuatan mereka. Wa tariqihim, dan jalan-jalan mereka. Sawa'an akana dzalika fil aqaid wa ta'budat aw kana fi madunaha, sama saja apakah terkait dengan akidah, keyakinan, ataukah ibadah, atau yang tidak sampai pada taraf tersebut. Segala macam perangai-perangai jahiliyah. Wa idza nadzurna ila hal hadhil ummah wajadna annaha ma usibat illa annaha fatahat abwaba sunanul jahiliyah 'alan nas. Kalau kita melihat kondisi umat pada saat ini, maka kita dapati bahwasanya tidaklah mereka tertimpa berbagai macam petaka-petaka, musibah-musibah ini semua kecuali disebabkan mereka telah membuka pintu-pintu sunnah-sunnah ala jahiliyah. Abwaba sunnah jahiliyah 'alan nas. Mereka telah membuka pintu-pintu sunnah jahiliyah. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, ya. Dalam artian sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu." Al-Yahud wa an-Nasara ya Rasulullah, qala faman. Kalian benar-benar akan ikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai pun seandainya ada di antara mereka, ya, masuk lubang biawak. Lubang biawak kecil, tidak mungkin seseorang bisa masukinya. Tetapi lubang yang kecil tersebut seandainya saja ada di kalangan ahlul kitab itu yang masuk di dalamnya, maka pasti dari kalian pun juga ada yang melakukannya. Di saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, hendak perang Hunain waktu itu, melewati orang-orang di situ, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon, ya, tabaruk. Maka mereka mengagumi perbuatan tersebut. Ya. Mereka berpikir, mungkin kalau kita, ya, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah satu pohon untuk kemudian pohon tersebut digantungkan senjata, nanti akan menjadi berkah. Tidak terfikir untuk kemudian melakukan syirik sebetulnya tentunya. Tetapi perbuatan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasul, minta kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat," yakni pohon yang dijadikan tempat menggantungkan pedang, yang diyakini dari gantungan pedang tersebut nanti pedang-pedang yang digantungkan padanya pohon tersebut akan menjadi pedang yang barokah. "Ij'alana dzatu anwat," buatkan untuk kami dzatu anwat, seperti mereka-mereka ini punya dzatu anwat. Mereka kalau mau berperang, pedang-pedangnya gantungkan dulu di pohon dzatu anwat itu. Setelah kemudian waktu berperang datang, mereka ambil pedang-pedang mereka, sudah mereka dengan sangat percaya diri akan menang. Itu ala jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu akbar, innaha sunan." Langsung beliau mengatakan, "Allahu akbar, Allah Maha Besar. ini adalah sunan, yakni sunnah-sunnahnya orang-orang terdahulu. Wallah, demi Allah, laqad qultum kama qala banu Israil li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Demi Allah, ucapan kalian ini sama seperti ucapan Bani Israil terhadap Musa. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Maka tentunya apa yang terjadi pada saat ini kita bisa proyeksikan terhadap apa yang terjadi pada Ahlul Kitab. Persis sudah. Apa saja yang ada pada umat ini sudah semuanya mengikut dan mencontoh, ya, seperti apa yang terjadi pada Ahlul Kitab zaman dahulu. Setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Kalau seandainya di Ahlul Kitab ada orang-orang yang seorang anak istilahnya menyetubuhi ibunya, maka di umat ini pun ada. Ini gambaran yang paling mengerikan sekalipun ada pada umat ini. Baik, maka ini terdapat padanya peringatan yang sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan mengalami berbagai macam apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, dan bahwasannya musibah dan petaka yang kita alami saat ini, kerendahan, kehinaan di mata musuh-musuh Islam, disebabkan karena kita telah meninggalkan ajaran agama kita dan justru mengikuti ajaran-ajaran dari Ahlul Kitab, sadar atau tidak sadar mengikuti langkah-langkah mereka. Fa ibadatul awthan ma ja'at illa an tariq ibtira sunanil jahiliyah. Fa ibadatul wa ibadatul qubur ta'dhimul qubur wal bina' 'alayha wa ta'dhimul amwat wa nahu dzalik hadza kana ma'khuzan min sunanil jahiliyah. Maka peribadatan kepada berhala, peribadatan kepada berhala tidaklah datang melainkan dari jalan mereka, mengikuti jalan-jalannya sunah-sunah jahiliyah. Kepercayaan terhadap benda-benda mistik ini merupakan sesuatu yang merupakan kebiasaan jahiliyah. Punya jimat berupa keberuntungan, ake, kalung, gelang, ya, lawe, ataupun yang semisalnya, ris. Dan ibadatul kubur, ibadatul kubur yakni ta'dhimul kubur, mengagungkan kubur, membangun kuburan, mengagungkan orang-orang yang sudah mati dan yang semisalnya, berdoa kepada orang yang sudah mati, kuburan diberi apa istilahnya mori, diselimuti mori, kain kafan warna putih. Ini merupakan adat tradisi orang-orang jahiliyah, dan ternyata ada di kaum muslimin. Kadzalika suwar, demikian pula foto-foto, gambar-gambar. Warafu suwar, dan meninggikan gambar-gambar tersebut. Wa taqdisul ashas, dan mengkultus individukan tokoh-tokoh. Wa itauhum ba'dama lillahi jalla wa ala min sifatih, dan memberikan kepada mereka sebagian apa yang menjadi hak Allah jalla wa ala, dari sifat-sifat Allah. Ini ada pada orang-orang sufi. wa ta'zim al-madhmum syar'an, dan pengagungan yang tercela sampai pada taraf menyembah-nyembah. Tidak hanya sekedar rukuk bungkuk begitu. Hadza kulluhu kana fi ahli jahiliyah. Ini semuanya ada pada masa jahiliyah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan, lamma qama alaihi sahaba fi shalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di saat para sahabat berdiri, wa kana qa'idan li salatu wasallam, di mana ya pada waktu salat ya, para sahabat di belakang beliau berdiri dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di depan duduk. Yani shalla qa'idan li maradin. Alam mabihi. Yani beliau salat duduk karena sakit yang beliau derita. Kittum antaf'alu anifan fi'la farisin warum bi'udama bi'udama iha. Hampir-hampir kalian melakukan barusan tadi ini, hampir-hampir melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi terhadap raja-raja mereka, utama para bangsawan dan pembesar-pembesar mereka. Hampir-hampir. Padahal ini dalam keadaan ibadah, ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi imam berada di depan menghadap kiblat, tidak menghadap ke para sahabat. Tetapi di saat beliau duduk dan para sahabat berdiri, ini seolah-olah keadaan seperti keadaan para, ya, seperti keadaan seorang raja atau pembesar di hadapan bawahan-bawahannya. Dia duduk dengan santai, sedangkan mereka berdiri semuanya. Wa hadha alladhi dakhala fil Islam fi umuril aqaid aw wasail al aqaid mimma yaqdahu fit tauhid aw yabuthu syirk hadha mutanawwi' katsir. Dan yang seperti ini, perkara-perkara yang masuk dalam Islam, dalam urusan-urusan atau dalam perkara-perkara akidah, atau masuk kepada wasilah-wasilah akidah, ya, menjadi wasilah sampai kepada perkara keyakinan yang akan bisa merusak daripada tauhid atau akan bisa membuskan kesyirikan, ini banyak sekali ragamnya. Walidzalika sunnafa al-imam al-mujaddid rahimahullahu ta'ala musannafan khasan, dan karenanya al-imam al-mujaddid rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat satu tulisan khusus fi bayan masail jahiliyah, di dalam beliau menjelaskan masalah-masalah jahiliyah. Wa atala fihi nafs, dan beliau berpanjang lebar di situ. Ada kan masail jahiliyah dipelajari sudah belum? Belum ada mempelajari. Belum selesai. Belum selesai. Oh, sudah pernah ya. Bisa nanti kita pelajari insyaallah masail jahiliyah. Apa kitab yang sudah mau selesai? Arba'in Nawawi, ya. Kita bahas nanti masail jahiliyah insyaallah. Wa atala fi nafs hatta balagat fi athar min 130 surah. Beliau panjang lebar di situ sampai 130 gambaran minaswar alatika na alaiha ahlul jahiliyah, gambaran-gambaran bagaimana dahulu ahlul jahiliyah padanya. Wa khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 130 lebih gambaran perangai-perangai jahiliyah yang semuanya diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kitabun madbu'un ma'ruf, dan itu merupakan kitab, ya alhamdulillah, matbu', yakni sudah dicetak dan ma'ruf. Ma'ruf inda thullabil ilm, ya. Ma'ruf. Walau aktsar min syarhin, dan kitab ini telah banyak yang memberikan syarah-syarah. Kitab Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal arab wal minal arab al-ummiyin wa ahlul kitab wa anhu dzalik fasala fi jam fi jami'il masail al muta'alliqah bidzalik. Kitabnya berjudul Masail Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Yang Rasulullah SAW menyelisih pada permasalahan-permasalahan tersebut ahlul jahiliyah dari kalangan Arab al-Ummi dan ahlul kitab dan yang semisal mereka. Beliau merinci pada seluruh permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini apa yang kita bisa baca pada pertemuan ini. Subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.